Sukarang Taruna Randu Akar Wong Jarakan Due Gawe. Ini lagunya spesial buat mas-masku yang request ya. Terima kasih. sama-sama jauh-jauh dari Malaysia ya Mas ya.